Gimana kemarin? Jadi? Tau gak? Blablabla. Lo itu harus cari pasangan. Pasangan itu yang jelas. Yang lo suka. Yang bisa lo ajak-ajak ketemu orang tua lo. Banyak orang bilang bila di wajahmu tumbuh jerawat, itu tandanya rindu. Bila saja setiap rindu datang selalu tumbuh jerawat, maka matilah aku. Saat rindu datang menyerang dengan sangat kuat, hati rasanya ngilu. Bila rindu membuat diriku jadi patah semangat, obatnya cuma kamu. Karena rasa rindu dariku patah semangat, obatnya cuma kamu. Karena rasa rindu dariku untukmu begitu besarnya, begitu hebat. Kamu.